Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu untuk bersama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah wahyu kalam Allah, oleh karena itu dia adalah kalam yang tertinggi. Al-Quran berisi petunjuk dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu harus kita ikuti. Dan Al-Quran itu adalah pegangan bagi umat Islam di dalam kehidupan mereka, sehingga siapapun yang mengamalkan ajaran Al-Quran itu pasti akan sukses kehidupannya, baik di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam bekerja, dan juga di dalam kehidup interaksi dengan orang lain secara bernegara dan seterusnya. Inilah pentingnya Al-Quran. Oleh karena itu mari kita sama-sama mengkaji ayat ke-104 dari surah Hud pada hari ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nuakhiruhu illa liajalim ma'dud. Dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini mencoba untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebenarnya kedatangan hari akhirat yang tidak datang sekarang ini, tapi nanti satu saat akan Allah subhanahu wa ta'ala datangkan, itu sebenarnya adalah hal yang pasti terjadi dan punya hikmah yang sangat besar. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan kedatangan atau menunda kedatangan hari akhirat? Ya, jawabannya adalah karena untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat maksiat untuk cepat-cepat sadar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tahu bahwa masih ada kesempatan, ya, jadi Allah masih memberikan kesempatan dan membuka segala peluang-peluang, ini akan memberikan semangat bagi manusia. Yang kedua, bagi orang-orang yang berlaku taat, dia mencoba untuk tetap konsisten di dalam kehidupannya. Ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak akan merasa puas dengan kebaikan yang sudah dia lakukan, tetapi dia mencoba untuk meningkatkan kualitas kebaikannya itu terus menerus, sehingga akhirnya hidupnya itu akan dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, dan akhirnya kebaikan di atas kebaikan. Inilah yang akan menjadi keindahan hidup ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berusaha untuk memacu manusia agar sadar dari kesalahan, agar terus berbuat di dalam kehidupan, bukan menjadi muslim-muslim yang cepat merasa puas diri, baru sedekah 1000 perak perasaannya udah mau masuk surga aja, baru berbuat baik sudah perasaannya ingin minta dihormati oleh orang lain, ya, baru membantu orang, ya, sedikit saja, tapi dia ingin agar orang lain itu hormat sama dia, kalau bisa nunduk-nunduk di hadapannya. Inilah yang salah bagi kita. Kenapa? Karena sebenarnya tugas kita di dalam kehidupan ini adalah untuk melakukan kebaikan, bukan mengharapkan respon dan reaksi dari kebaikan yang kita sudah lakukan. Seorang muslim di dalam kehidupannya hanya bertugas untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia hanya berharap satu hal, bahwa apa yang dilakukannya itu dapat diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggi sekali sebenarnya filosofi kehidupan seorang muslim, tinggi sekali sebenarnya hikmah-hikmah yang terkandung di dalam setiap sepak terjang dan aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya, kalau dia betul-betul menyadari bahwa sebenarnya hidup ini adalah tempat dia untuk beraktivitas, tempat dia menuangkan segala kreativitasnya, tempat dia mengerahkan segala pemikiran-pemikirannya. Karena dengan itu dia akan mampu membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala senyum yang terkembang dan rasa lapang dada, karena merasa dirinya akan pasti diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Syafiar yang kita harap masukannya. Silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana yang telah memaparkan begitu luar biasanya dari ayat yang simple dari surat Hud ini memang pendek, akan tetapi pemaknaannya luar biasa sekali kalau kita mengambil i'tibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang harus kita pahami adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa ma nu'akhiruhu, di sini ada huruf waw yaitu berbentuk ataf, mengkaitkan dengan sebelumnya, apa yang sebelumnya, yaitu yaumun masyhud, di mana hari kiamat itu hari yang disaksikan oleh segala segala makhluk yang ada di dunia ini. Allah akan berikan kehidupan kita ini bagaimana yang kita lakukan di dunia, sehingga apa yang dilakukan di dunia akan mendapatkan satu siksaan dengan perbuatan yang kita lakukan itu. Maka dapat kita ambil sebagai satu sandaran kejiwaan kita, yaitu ketika Allah berfirman juga di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang artinya adalah hari kiamat ini pasti mulut mereka kami akan tutup, yang menjadi saksi adalah tangan mereka berbicara, kaki mereka yang berbicara sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan di muka bumi ini. Maka apapun ceritanya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjanjikan kebenaran, yaitu kita harus berlaku benar-benar, menyikapi janganlah sampai penyesalan datang. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan istisna, dengan huruf istisna itu illa li ajalin ma'dud, dan kami tidaklah mengundurkan hari di mana manusia dikumpulkan kemudian perbuatan mereka kami persaksikan, yang telah kita kuatkan dengan firman Allah dalam surah Yasin tadi, tangan akan berbicara. Kalau mulut ini suka berbohong, tapi tangan yang kita lakukan akan berbicara. Saat ini tidak mau dia berbicara, dia akan terhapus apabila kita mau betul-betul mengakui kita ini salah, dan kita tidak akan kembali dengan kesalahan kita lagi. Janganlah seorang muslim itu sampai kesalahannya itu diulang-ulang terus, sehingga nanti akan dipersaksikan nantinya di hari kiamat, yaitu yaumin masyhud, manusia akan dipertunjukkan kesalahannya sesuai yang dia perbuatnya. Akan tetapi di sini ada pengecualian, di ajalin ma'dud. Apa gunanya? Adalah Allah menggunakan kata ajal di sini untuk menyebutkan lamanya umur alam ini. Dalam artian ada limit, kita ini dikasih waktu limit. Ya tunggu dululah, mungkin saja, bahasa kitanya, mungkin saja hamba-hambaku mau dia itu beriman kepadaku. Allah kasihkan kita rentang waktu. Akan tetapi jangan kita nalar kita gunakan, tunggulah nanti udah tua baru kita tobat, tunggulah nanti begini. Kita gunakanlah sekarang ini kesempatan, karena manusia itu tidak luput dari khilaf dan salah. Ini tambahan dari kami. Iya, terima kasih Ustaz Sabiar. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan sampai kepada satu pemahaman bahwa sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang diajarkan dalam kandungan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan li illa li ajalin ma'dud, melainkan sampai waktu yang tertentu. Ini untuk semakin menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu itu punya limit, punya batasan, sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustadz Safiar. Sepanjang-panjangnya hidup manusia itu, satu saat pasti akan berakhir, ya. Sesedih-sedihnya kita, pasti satu saat kita akan tertawa. Sesukarianya kita, ya, menghadapi sesuatu, pasti satu saat kita akan merasakan kesedihan juga. Jadi inilah kehidupan, tidak ada yang langgeng. Ya, hidup itu bahkan indahnya ketika dibarengi dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Ada tawa, ada tangis, ada tawa, ada tangisan, ada canda, ya. Ada juga merengutan, ya. ada air mata kesedihan, ada air mata kebahagiaan, semuanya itu akan silih berganti. Inilah kehidupan. Jadi ketika seorang muslim tahu betul kehidupannya itu antara dua hal yang berbeda, satu saat dia pasti akan sakit ketika dia saat ini berada dalam kondisi yang sehat. Ketika dia tahu betul ini, maka dia akan pergunakan segala momennya itu untuk kebaikan-kebaikan. Makanya keluarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran ajaban li amri mukmin. Sungguh sangat mengagumkan profil kehidupan seorang muslim itu, ya. Iza asabahu darra syakar. Ya, iza asabahu kalau dia tertimpa keburukan, dia akan sabar, bersabar. Kalau dia tertimpa mendapatkan kebaikan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam kehidupan seorang muslim itu yang sia-sia. Pada saat dia sehat, dia akan menyadari bahwa kesehatannya itu suatu hal yang sangat patut disyukuri. Oleh karena itu dia melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Ketika pada satu saat dia sakit, dia tahu betul bahwa sakitnya itu memberikan banyak hikmah bagi kehidupannya. Kesiapan tubuh untuk beristirahat dari yang selama ini mungkin terlalu lelah dibawa bekerja. Ketika sakit itu adalah merupakan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan ini, dan seorang muslim tahu betul bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan dunia pasti punya batasan masanya. Harta yang kita pegang, satu saat akan beralih pergantiannya. Kesehatan yang sedang kita nikmati, satu saat pasti akan hilang, yang terkadang untuk selamanya atau untuk sementara. Segala sesuatu punya batasan, oleh karena itu mari kita pergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kalau azan sudah mengumandang, salatlah. Jangan tunggu ketika kita nanti akan menjadi sibuk. Pada saat kita kaya, maka berinfaklah. Jangan tunggu sampai engkau menjadi fakir. Pada saat kita dalam kondisi susah, maka beribadahlah. Karena nanti pada satu saat engkau akan disibukkan dengan permasalahan-permasalahan keduniaan. Jangan tunggu, itu adalah merupakan pesan penting yang menjadi kandungan ayat pembahasan kita pada hari ini. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tiadalah kami mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Jangan tunggu hari kiamat datang baru kita mau sadar dan kemudian ingin melakukan segala sesuatunya. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari kondisi hari ini, kami akan melakukan sebagaimana yang Engkau inginkan. Tapi waktu sudah berakhir, tidak ada lagi kata mufakat di situ, karena Allah akan memberikan ganjaran bagi orang yang berbuat baik dan akan menghukum bagi orang-orang yang selama hidupnya menghiasi dirinya dan kehidupannya dengan perbuatan yang terlarang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Jadi jangan tunggu dan jangan pernah menunggu, karena yang harus kita lakukan adalah berbuatlah kebaikan tersebut. Kami dari tim Sabil Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.